Di antara alasannya barakallahu fikum, alasan kenapa dikatakan sebagai dosa besar, yang pertama adalah terkait dengan pelakunya. Disebutkan oleh para ulama, tindakan ini, tindakan menyesatkan orang buta dari jalan, tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang fasik. Orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang sahih, orang yang bodoh, orang yang khabith, orang yang betul-betul jelek hatinya. Begitu tega, dia menyesatkan jalan orang yang buta. Ya, orang buta. Menyesatkan jalannya orang yang bisa melek saja. Dikatakanlah, dilarang. Ada orang yang nyasar, kepingin tahu, kepingin tanya jalan. Ini lurus, apa belok kanan, apa belok kiri. Dia tahu, mestinya belok kanan. Disesatkan sama dia. Belok kiri, Pak. Belok kiri. Akhirnya semakin menjauh dari tujuan dia, bahkan mungkin ke tempat-tempat yang enggak diinginkan. Ini aja dinyatakan haram. Apalagi terkait dengan orang yang buta, yang tidak bisa melihat apa-apa. Maka perbuatan semacam ini, perbuatannya orang yang fasik, orang yang sedih, orang yang khabith, kata para ulama. Sehingga layak dikatakan dosa besar. Yang kedua, dari sisi efeknya, dampaknya. Bisa kita bayangkan barakallahu fikum, ketika ada orang buta, disesatkan jalannya, maka akan terjadi pada dia perkara-perkara yang membahayakan. Yang pertama jelas, dia akan tersesat jalannya, akan nyasar jalannya. Yang tadinya mau ke rumahnya atau ke tempat yang dia tuju, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Yang kedua, bisa jadi terjatuh dalam perkara-perkara yang membahayakan. Disimpangan. Sini pak, terus kiri, terus. Ternyata jurang. Ternyata jalan raya banyak mobilnya. Ternyata kubangan. Ternyata menuju ke hutan yang belantara. Ternyata sangat-sangat membahayakan. Dan dia orang yang buta. Sehingga dari dua sisi ini, barakallahu fikum, perbuatan tadi dinyatakan sebagai perbuatan dosa besar. Pelakunya layak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man kammaha a'ma. Yang namanya laknat maknanya adalah athardu min rahmatillah. Mengusir seseorang, menjauhkan seseorang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengertian la'anallah, semoga Allah melaknat, yaitu semoga Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kejelekan ya, Ivan. Orang itu kalau jauh dari rahmatnya Allah Azza wa Jal, maka akan diharamkan dari segala kebaikan. Barakallahu. Ini hukumnya sangat jelas. Maka semestinya barakallahu fikum, ketika mendapati orang yang buta sedang meraba-raba jalan dengan tongkatnya begitu, dia buta, orang yang menyaksikannya semestinya menolong dia. Sebagai seorang muslim akan menolong dia. Bahkan sebagai seorang manusia, jadi kemanusiaan aja ya Pak, harus menolong dia. Orang yang hatinya mulia, hatinya baik, orang yang masya Allah saleh, orang yang mencintai saudaranya yang lainnya, segera akan menolong. Didatangi, tanya mau kemana nih Pak? Tunjukkan jalannya, tunjukkan arahnya, bahkan mungkin diantar sampai tempat tujuannya. Jadi kirim orang yang sangat mulia, orang yang sangat baik hati, para kalau itu. Sehingga orang buta itu ujian bagi kita semua. Apakah dengan orang buta tadi dapat pahala ataukah dapat dosa? Kalau kita kerjai dia atau sengaja kita sesatkan jalannya, dosa besar. Diancam dengan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tuntun dia, Tunjukkan tempatnya, tunjukkan arahnya, sampaikan sampai ke tempat tujuannya. Maka dia orang yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan orang buta. Dikatakan oleh para ulama, termasuk di dalam kategori ini, semua pihak yang masuk atau yang kondisinya sama dengan orang yang buta tadi, yakni tidak tahu jalan, walaupun dia melek orangnya. Ketika ada orang yang sengaja menyesatkan jalur orang yang enggak tahu jalan, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan niatannya sama, amalannya sama, efeknya pun juga mirip. Ya, orang lagi ke mencari tujuan dia. Enggak tahu jalan. Hah? Kalau dulu enggak ada GPS. Nah, gitu ya. Tanya dia. Nih, Pak, kalau ku itu ke mana, Pak, ya? Dikerjain sama orang ini, sengaja dia. Salah, Pak. Ditunjukkan arah yang berbeda. Ini membahayakan. Ini tindakan yang diharamkan dalam Islam, sebab akan membahayakan orang lain. Dan termasuk dosa besar. Karena efeknya juga sama, ya, Pak. Ketika dia salah jalur, maka akan menuju kepada perkara yang membahayakan dia. Minimalnya semakin jauh dari tempat tujuannya, barakallahu fikum. Yang serupa dengan ini, barakallahu fikum, yang juga dihukumi dengan hukum yang sama, ialah seseorang yang dengan sengaja merubah arah jalan, pelang-pelang penuju arah itu, dirubah sama dia, itu namanya manarul ardh, pelang-pelang penuju jalan, ya Pak. Ada pelang, lurus ke arah sini, kanan ke arah sini, kiri ke arah sini, ya gitu ya. Dibalik sama dia. Yang semestinya A itu arah kanan, dibikin arah kiri. Akhirnya orang mengikuti patokan tadi menuju ke arah kiri semakin lama semakin jauh. Terus sekarangnya ya Pak. Terkadang menimbulkan marah bahaya. Itu juga disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. La'anallahu man ghayyara manarul ardi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang merubah pilihan menuju arah di jalan-jalan. Ini juga demikian, dilaknat dikarenakan efeknya sama, membahayakan orang lain, ujung-ujungnya orang tadi akan marah, akan benci, akan dongkol, akan jengkir kepada Anda. Ketemu lagi, bakal uring-uringan, bakal marah kepada Allah. Sehingga segala sesuatu yang memiliki kondisi yang sama dengan riwayat ini dimasukkan dalam kategori hadis ini. Tidak hanya untuk orang yang buta, tetapi juga berlaku untuk orang-orang yang buta arah. Gitu ya, dengan buta matanya, ini buta arah. Juga berlaku bagi semua tindakan-tindakan yang bisa membuat orang lain evan salah arah. Merubah plan dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Atau tempat yang memang jarang dilewati, ada tanda-tanda jalan, dihilangkan sama dia. Ini semuanya, barakallahu fikum, dimasukkan dalam riwayat ini. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tindakan dosa besar, menunjukkan pelakunya orang yang jahat, orang yang jelek, orang yang fasik, orang yang fasik, orang yang sedih, orang yang buruk. Wallahul musta'an. Jadi dalam hadis ini barakallahu fikum, kita perhatikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam menggunakan lafaz la'anallah. Semoga Allah melaknat. Ini namanya doa dengan laknat. Antum perhatikan di sini barakallahu fikum, lafadznya umum, tidak menggunakan lafaz vonis. Beliau mengatakan la'anallahu man kammaha a'ma. Semoga Allah melaknat. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyesatkan jalannya orang buta. Ini umum ya, siapa saja. Itu disebut dengan al-la'nul 'am, laknat yang umum itu diperbolehkan. Dalam Islam diperbolehkan. Dalam Al-Quran banyak. Dalam hadis juga sangat banyak. Mendoakan yang semacam ini barakallahu fikum, dan itu barakallahu fik lafaz yang umum. Namanya al-lahnul am, laknat yang sifatnya umum. Ini diperbolehkan barakallahu fikum. Yang dilarang adalah al-lahnul muayyan, laknat secara fonis. La'anallahu fulan. Fulan la'natullahi alaih. Ini diharamkan ini ya Pak. Tidak boleh. Kecuali orang-orang yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti iblis. Kalau kata iblis la'anahullah. Boleh. Allah mengatakan fa innaka rajim. Fatarkutuk wa iblis. Selama itu selain itu barakallahu fikum, ketika tidak ada dalil dalam ayat, dalam hadis yang menyebutkan laknat secara tahyin, secara fonis, maka tidak boleh melakukan tindakan yang semacam itu. Yang boleh hanya secara umum, tidak secara fonis. Barakallahu fiik. Sehingga dibedakan antara bahasa umum dengan bahasa fonis. Di kalangan para ulama'una salafuna salih, mereka membedakan dua takdir di atas, dua ungkapan di atas, dan hukumnya berbeda. Ini yang kadang jarang dipahami oleh kebanyakan pihak. Barakallahu. Ketika ada yang menyatakan ahlul bid'ah finnar, ahlul bid'ah tempatnya dalam neraka, oh, langsung geger heboh. Wah ini mengkafirkan semua di bid'ah. Lo. Tidak. Pembahasannya bukan mengkafirkan. Pembahasannya terkait dengan masalah fitnah dalam neraka. Dan betul ancamannya neraka. Dan itu bahasanya bahasa umum. Bukan bahasa fonis. Bukan bahasa khusus. Betul? Ayo. Dia mengatakan orang-orang yang kafir dalam neraka tempatnya. Boleh. Apa dalilnya ya Pak? Dalilnya banyak ayat yang menerangkan mereka dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ada itu? Ada. Itu umum. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ahli kitab, ahli Yahud, wa nasara, neraka tempatnya. Boleh. Terkait dengan masalah kebid'ahan diancam dengan neraka jelas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Di Islam dalam lafaz yang lain, wa kulla dhalalatin finnar. Itu umum. Al-bid'ah adalah neraka tempatnya. Itu boleh. Itulah hanya secara umum, bukan secara fonis. Kalau kamu mengatakan fulan dalam neraka, nah itu baru. Nah boleh. Harus ada dalilnya, ayat, atau hadisnya Rasulullah SAW yang menyatakan dengan tegas fulan dalam neraka. Apa? Bedakan antara bahasa umum dengan bahasa fonis. Juga terkait dengan pembahasan takfir. Mengkafirkan orang lain juga demikian. Bedakan. Kalau menggunakan lafaz umum, boleh. Selama ada nas yang mengatakan perkara kufuran. Dan mengatakan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Boleh. Ada ayatnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Itu umum. Para siapa yang menistakan Al-Quran, maka dia kafir. Boleh. Itu bahasa umum. Yang dibahas oleh para ulama, yang dipersyaratkan harus ada ketentuan yang begitu ketat, ketika vonis. Fulan bin fulan penista agama kafir. Harus ada dalil. Tidak bisa langsung. Sehingga bedakan antara hukum secara umum dengan hukum secara fonis. Dalam riwayat ini, dalam bab laknat, lafadznya umum, bukan lafad fonis. Maka siapa saja yang menyesatkan jalan orang yang buta, maka dia dilaknat oleh Allah. Itu boleh. Bahasanya umum. Siapa saja yang menunjukkan arah yang salah pada orang yang nyasar jalannya, Allah laknat dia. Boleh secara umum. Tapi jangan dipraktikkan secara khusus, secara khusus. Jangan. Ada orang ngerjain orang buta. Tunggu. Mana pak? Sini. Sana lho pak. Sengaja itu. Disasarkan sama dia. Kamu lihat. Kamu tidak boleh mengatakan, ente ini mal'un. Tidak boleh. Kenapa? Itu bahasanya bahasa fonis. Tidak boleh. Tuh, ente ini, kamu ini, Pak Fulan, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. La'anak Allah. Tidak boleh. Anta mal'un. Tidak boleh. Kenapa? Babnya fonis. Hadisnya umum. Jangan diterapkan secara fonis. Camkan baik-baik. Antri itu mengatakan, hati-hati loh Pak. Rasul mengancam, la'anallahu man kammaha a'ma. Semoga Allah melaknat orang-orang menyatakan jalannya orang buta. Tapi lho Pak, itu boleh. Lafadznya umum untuk waspada. Sehingga tolong bedakan antara hukum umum, hukum fonis. Perbedaan yang sangat jauh, yang sangat berbeda di kalangan kaum salaf. Barakallahu fikum. Ini yang tidak dipahami oleh banyak pihak. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Naam. Hadza wadih. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala babul baghi. Bab al-baghi. Bab tentang masalah tindakan al-baghi, tindakan yang semena-mena. Tindakan yang semena-mena. Atau tindakan yang melampaui batas. Melampaui batas itu bisa dilihat dari sisi kuantitasnya. Jumlahnya melampaui batas syariat. Bisa juga dilihat dari sisi kualitasnya. Tindakannya betul-betul fatal, betul-betul melampaui batas. Secara kualitasnya, walaupun cuma satu perbuatan. Itu namanya al-baghi. Mujawazatul had. Dia melampaui tindakan yang melampaui batas-batas syariat. Umumnya al-baghi itu terkait dengan tindakan. Ya, tindakan yang semena-mena. Tindakan yang melampaui batas syariat. Itu al-baghi. Umumnya pada perbuatan. Baik, kita lihat bab ini dan bab yang setelahnya menjelaskan tentang al-baghi dan hukuman bagi tindakan al-baghi. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Isma'il ibnu Abad. Qala haddatsana Abdul Hamid ibnu Bahram. Qala Syahr ibn Haushab. Berkata Syahr ibn Haushab. Qala haddathani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dia mengatakan telah menyampaikan kepadaku hadis ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibn Abbas, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi fina'i baitih bi Makkah jalis. Tatkala Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam di halaman rumahnya di kota Mekah dalam keadaan sedang duduk jalis. Idh marra bihi Utsman ibn Mad'un. Tiba-tiba melewati beliau seseorang yang bernama Utsman ibn Mad'un. Dikatakan fakashara ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia menyeringai, menampakkan gigi-giginya kepada Rasulullah SAW. Kala itu masih belum masuk Islam ya. Dia menampakkan giginya kepada Rasulullah SAW, namanya menyeringai gitu ya. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, ala tajlis, apa kamu enggak mau duduk? Allah, jangan duduk. Qala bala. Dikatakan iya, saya akan duduk. Fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustaqbila. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap langsung ke arah Utsman bin Mad'un. فبينما هو يحدثه إذ سخص النبي صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan Utsman bin Mad'un tadi, tiba-tiba pandangannya Rasul ke arah langit. Beliau menajamkan pandangannya ke arah langit. Faqala, lalu Rasul mengatakan, atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anifan wa anta jalis. Tadi barusan datang kepada aku utusan Allah. Utusan Allah ini malaikat Jibril. Sebentar kamu tadi duduk. Pas Utsman duduk, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya belum matanya langsung memenangkan langit. Qala, katanya Utsman, fama qala lak, apa yang disampaikan Jibril kepada kamu? Qala, maka Rasul membacakan ayat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dibacakan ayat ini, An-Nahl 90. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan keadilan, memerintahkan perbuatan baik, dan memberi bantuan kepada dzawil qurba, kerabat-kerabat yang ada. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang tindakan yang fahsya, tindakan yang keji, yang kotor. Wal munkar, melarang perkara yang munkar. Wal baghi, dan melarang semua tindakan-tindakan semena-mena. Al baghi, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan mau'izah kepada kalian, semoga kalian mau ingat. Tiga diperintahkan, tiga diharamkan. Yang diperintahkan satu, al-adil, sikap adil. Ini wajib. Yang kedua, al-ihsan, sikap ihsan, perbuatan baik. Ini sunnah. Wa ita'idil qurba, dan memberikan bantuan kepada kerabat, karena yang wajib dengan semampu kita. Barakallahu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Al-adl wal-ihsan ini merupakan pokok atau konsep inti dalam muamalah sama orang lain. Ini konsep inti dalam perkara akhlakul karimah, dalam perkara muamalah. Diminta untuk adil. Diminta untuk berbuat baik, ihsan. Dan khusus kerabat diperhatikan. Tiga yang dilarang. Al-fahsya, al-fahish, tindakan yang keji. Meliputi tindakan-tindakan yang keji. Perzinaan, keji. Hal-hal yang terkait dengan itu. Homoseksual, LGBT. Itu semuanya keji. Meliputi ucapan. Ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang keji. Namanya fahsya. Al-munkar, semua perkara yang munkar. Yang diingkari dalam syariat. mungkar. Al-bari, ini tindakan semena-mena. Kalau tindakan fahsya, tindakan yang mungkar terkait dengan individu masing-masing. Terkait dengan individu masing-masing. Kalau al-bari, terkait dengan orang lain. Sehingga dalam Islam dilarang melakukan tindakan-tindakan yang jelek terkait dengan diri pribadi atau terkait dengan orang lain. Tidak boleh melaksanakan tindakan yang jelek walaupun secara pribadi. Tidak boleh pula melakukan tindakan kezaliman, kelaliman, semena-mena kepada orang lain. Sehingga semua dilarang. Sehingga ayat ini barakallahu fikum, ayat yang jami'ah, yang sangat mencakup semua perkara kebaikan yang diperintahkan dan mencakup semua perkara kejelekan yang dilarang barakallahu fikum. Qala Utsman, berkata Utsman, setelah itu. Fadzalika hina istaqarra al-iman fi qalbi. Semenjak itulah iman bersarang dalam hatiku. Wa ahbabtu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan semenjak itulah aku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya belum masuk Islam masih kafir. Datang ketemu Rasulullah sambil menampilkan taringnya gitu. Tanda kebencian, permusuhan. Dibacakan satu ayat, luluh. Tapi yang dibacakan bukan sembarang kalam. Ini kalamullah. Firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya terdapat bimbingan-bimbingan yang mulia. Kalimatnya singkat tapi padat. Ada perintah, ada larangan. Langsung mengena di hati Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Dan masuk Islam dia dikasih hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui bacaan ayat tadi. Barakallahu fikum. Yang kita bahas adalah al-baghi. Ayatnya jelas. Tindakan al-baghi termasuk yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sehingga tindakan semena-mena, tindakan semena-mena yang melampaui batas diharamkan dalam Islam, dilarang langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-baghi barakallahu fikum, di antara bentuknya ialah satu kezaliman. Anda menzalimi orang lain. Zalim tentu tanpa hak. Tiba-tiba Anda mencela seseorang, mencaci seseorang, menghinakan seseorang. Ada bagi. Tiba-tiba Anda pukul seseorang, atau meludahi dia, atau tampar, atau ponjok dia. Ada bagi. Dia melampaui batas. Ada wabah. Termasuk al-bagi, barakallahu fikum, ialah membalas dengan melampaui batas. Ya, ada orang yang mukul antum, jepret sekali pukulan. Antum hanya diingatkan berapa kali pukulan ya, satu. Jepret juga. Sudah, cukup. Itu namanya kejelekan dibalas dengan yang timpal, kan gitu ya. Tapi ketika Anda dipukul sekali, jepret, Anda balas pukul, jepret. Jepret, terdengar jepret, berkali-kali. Ada zulmun, ada baghyun. Tindakannya melampaui batas kezaliman. Ada lain. Ada orang ngiji Anda, merendahkan Anda, menghinakan Anda. Anda disebut terkait dengan aibnya Anda. Oh, dasar pulangan, gini. Disebut aibnya Anda. Anda marah, Anda membalas. Anda sebutkan aibnya orang tadi, aib bapaknya, aib ibunya, aib familinya, aib keluarganya. Ada dulu, ada baghyun. Tindakan melampaui batas. Ini juga dicamkan baik-baik. Ada la yajuz. Gak diperbolehkan, barakallahu fikum. Paham ini? Ada baghyun. Bahkan sebagian ulama kita, barakallahu fikum, mewanti-wanti terkait dengan permasalahan bab tahzir, memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan seseorang, Diwanti-wanti. Ketika Anda menjelaskan penyimpangan seseorang untuk memberi peringatan kepada umat, jangan menyebut perkara-perkara yang tidak ada pada dia. Walaupun dia orang yang menyimpang, walaupun dia orang yang sesat, walaupun dia orang yang dikatakan mubtadi ahli bid'ah, ketika Anda menerangkan penyimpangan dia, jangan menyebut perkara-perkara yang tidak ada pada dia. Itu merupakan kezaliman. Itu merupakan baghyun, melampaui batas. Anda berdosa, barakallahu fiikum. Ya. Ini mungkin. Sini yang namanya baghyun, mujawazatul had, melampaui batasan yang diizinkan dalam syariat. Sehingga al-baghi ada unsur kezalimannya, ada unsur semena-mena, ada unsur melampaui batas. Mungkin semuanya, mungkin pembalasan yang melampaui batasnya. Adalah ya. Paham ya? Ada seseorang yang secara akhlakiahnya bagus, adabnya bagus, muamalahnya baik, namun ternyata dia itu orang yang sesat, menyimpang. Ternyata dia terlibat di dalam pergerakan-pergerakan terorisme. Ternyata dia pelaku bom Solo, atau bom Kuningan, atau bom Bali, atau apa. Itu kan menghiburkannya. Antum ingin menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan dan bahaya dia. Maka yang kamu sebutkan hanya penyimpangan yang ada pada dia. Kamu katakan hati-hati, dia punya pemahaman yang radikal. Dia termasuk linknya teroris. Dia punya pemahaman demikian-demikian terkait dengan paham terorisme. Ketika Anda menyebutkan hal yang lain yang tidak ada pada dia, al-Qalib, orang itu akhlaknya pecah. Wah, akhlaknya buruk. Wah, gak punya adab. Wah, gak punya akhlak. Loh, padahal semua orang mengakui akhlaknya baik. Artinya muamalah sama orang itu baik. Anda mengatakan pecah. Anda mengatakan akhlaknya rusak. Ada kezaliman. Dikarenakan Anda menyebutkan tentang dia perkara-perkara yang tidak ada pada dia. Itu namanya baghyun fit tahdzir, melampaui batas di dalam menyebutkan penyimpangan seseorang. Makanya al-sunnah adil. Betul-betul adil. Ketika ini menerangkan penyimpangan seseorang, disebutkan poin-poin penyimpangan saja. Tidak lebih daripada itu. Dan disebutkan dengan data-datanya. Valid. Ucapan dia atau tulisan dia bukan isu, bukan kila, wakol, dikatakan dan mengatakan. Ini tolong camkan baik-baik, barakallahu fikum. Dikarenakan al-baghi, tindakan yang dilarang dalam Islam. Wallahul musta'an. Ini berlaku dalam semua aspek kehidupan kita. Berlaku dalam aspek kehidupan kita. Hatta dalam rumah tangga. Apa dalam tetangga, dalam semua kafir, al-baghi dilarang, melampaui batas yang diizinkan dalam syariat. Mau contoh dalam rumah tangga, ya rumah tangga yang punya istri dua, barakallahu fikum. Ya, pasukannya, pasuk ya, istrinya dua, amin apa enggak? Kare kata amin, kode-kode deh. Misalkan punya istri dua. Istri yang pertama sama istri yang kedua ribut. Banyak. Tak terkondisikan ini. Akhirnya ribut. Ribut. Oh, sudah. Istri yang keduanya ini, memecahkan barang milik istri yang pertama. Piar, piringnya pecah satu. Istri yang pertama enggak terima ini, ngamuk langsung dia bawa bantingi semua barang-barang istri yang kedua. Nah, cuma satu piring itu. Piring pertama piar, piring kedua piar, gelasnya piar, ya Allah, kacanya piar. Ini tindakan bagi atau tindakan yang diperbolehkan ya? Tindakan al-bagi. Yang salah yang siapa ini? Ya dua-duanya salah deh. Cuman yang melampaui batas itu yang dikatakan bagi. Mestinya satu piring dibalas piring yang sama. Satu piring dengan satu piring. Itu yang ada contohnya di zamannya Rasulullah SAW. Betul? Satu piring pecah dibalas dengan satu rak pecah. Ada kalau lima. Ada bagiun. Maka istri yang memecahkan semua harus mengganti barang-barang tadi seperti setiap kala. Barakallah. Itu kejadian zamannya Rasulullah SAW. Ketika Rasul SAW di tempatnya Aisyah radhiyallahu taala anha sedang duduk dengan sebagian sahabatnya Rasulullah SAW, tiba-tiba datang Ummu Salamah radhiyallahu anha membawa satu piring makanan hadiah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikasihkan kepada Rasul, Aisyah cemburu berat. Ditempel itu piringnya. Pak, pecah dari dua. Masyaallah. Rasul mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu ini. Ya Allah, dulu. Ayo dimakan. Dikumpulkan, makan tadi ikhwan, dimakan oleh para sahabat. Rasul mengambil piring yang masih bagus punya Aisyah, dijadikan sebagai ganti untuk Ummu Salamah. Yang pecah dikasihkan untuk Aisyah radhiyallahu anha. Itu namanya adil. Betul? Adil. Yang namanya al-baghi, yang melampaui batas. Wah, pecah satu. Langsung datang ke dapur, dipecahi kabeh piring-piringnya. Itu namanya baghiyun. Tindakan baghi hadzal yajuz. Sehingga masuk dalam semua sisi kehidupan dan muamalah kita, barakallahu fikum. Jangan sampai jatuh dalam tindakan al-baghi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lanjut atau mau ada pertanyaan? Siapa mau tanya? Baik, satu lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bab uqubatil baghi. Bab hukuman dari Allah atas perbuatan baghi semena-mena. Sebagai tambahan penjelasan ya ikhwan, tindakan semena-mena ini bisa jadi berkaitan dengan fisiknya seseorang. Ya, semena-mena terkait dengan badan seseorang, fisiknya mereka. Atau semena-mena terkait dengan harta benda mereka. Atau semena-mena terkait dengan darah mereka. Atau semena-mena terkait dengan kehormatan mereka. Semuanya dilarang dan termasuk al-baghi. Yang kita bahas sekarang yang terkait hukuman. Hukuman al-baghi. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Abil Aswad. Qala haddathana Muhammad ibn Ubaid al-Tanafisi. Qala haddathana Muhammad ibn Abdul Aziz. An Abi Bakar bin Ubaidillah ibn Anas. An Abihi Ubaidullah ibn Anas. An jaddihi dari Anas bin Malik radhiyallahu an an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda man 'ala jariyataini hatta tudrika, barang siapa yang mengasuh merawat dua anak putri yang masih kecil. Jariyatu bintun. Bintun sahira. Barang siapa yang merawat, yang mengurusi dua anak putri hatta tudrika, hingga mereka berdua balik mandiri. Dakhaltu ana wa huwa fil jannati ka hataini, maka aku dan dia akan masuk ke dalam surga seperti ini. Dan Muhammad bin Abdul Aziz mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah seperti ini. Sangat dekat jarak Rasul dengan dia di surga nanti. Ini pahala besar bagi orang-orang yang begitu sabar mengasuh, merawat, mendidik dua putri yang masih kecil sampai balig, sampai dewasa, sampai mandiri. Dua ya, apalagi lebih dari dua. Ditarbiyah dengan baik, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, sampai dia balig, sampai dia dewasa mandiri, maka pahalanya sangat besar. Dia dimasukkan dalam surga. Bahkan di surga nanti sangat dekat dengan Rasul Rasulullah seperti ini. Hagahate ini. Itu dikarenakan barakallahu fikum, anak putri dalam mendidiknya luar biasa. Lebih daripada anak laki-laki. Karena kelemahan seorang wanita. Karena pandangan orang, apalagi zaman dahulu kala, terkait dengan wanita, dianggap lemah. Dianggap lemah. Kebutuhan-kebutuhan terkait dengan wanita juga lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga perlu lebih sabar lagi. Bukan berarti yang putra dibiarkan. Lah, semua anaknya diperhatikan. Tapi mengurusi anak putri itu lebih besar pahalanya, dikarenakan lebih besar pengorbanannya. Sehingga dicamkan baik-baik. Ketika dapat anak putri, jangan kecewa. Anak yang kedua putri lagi, jangan kecewa. Justru kesempatan emas bagi Anda untuk mengamalkan riwayat ini. Dapat dua. Dirawat dengan baik sampai besar. Tiga putri lagi. Empat putri lagi. Lima putri lagi. Ya sudah. Memang ada Abu Nisa. Abahnya para wanita. Yang sabar. Maka jawab hal yang sangat besar tadi para kulah. Luar biasa. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, wababani, ada dua bab, dua permasalahan. Yu'ajjalani fid dunya, yang disegerakan hukumannya di dunia ini. Yang pertama al-baghi, tidak akan semena-mena. Yang kedua qati'atur rahim, memutus hubungan kefamilian. Ini ancaman keras. Tindakan semena-mena itu langsung diganjar dengan setimpal oleh Allah Azza wa Jal. Disegerakan ukubahnya, hukumannya oleh Allah Azza wa Jal. Memutus silaturahim juga demikian. Ini menunjukkan dua amal ini merupakan amal yang jelek dan merupakan dosa besar. Sebab diancam dengan hukuman dari Allah, bahkan disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain mungkin tunda. Mungkin tunda di mulut kiamat nanti. Yang ini disegerakan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi menunjukkan betapa besarnya dosa dua amal ini. Melampaui batas dan memutus hubungan kefamilian. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Dan saya kira cukup sekian. Barakallahu fikum. Untuk perjumpaan kita kali ini, tiga bab kita baca. Dan insyaAllah pada pembahasan yang berikutnya akan kita kaji terkait dengan masalah al-hasab. Kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang ada pada kita. Kelebihan yang ada pada kita. Atau kepada nasabnya kita. Barakallahu fikum, nanti akan dikaji insyaAllah. Banyak hadis yang dibawakan sama Imam Bukhari. Akan dikaji pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Sementara cukup walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Yang jelas jangan diarahkan ke perkara yang membahayakan dia. Yang pertama, jangan diarahkan ke tempat yang membahayakan dia. Ima kamu, mohon maaf pak, saya nolong. Atau yang Z, atau Mas Syarif. Mau kemana pak? Situ. Masya Allah pak. Jangan sana pak. Itu kan tempat maksiat pak. Nah jadi kan sudah buta, jadi mau ngapain pak? Kasih nasihat. Istighfar pak. Ayo saya antar ke masjid. Mau orang kelem? Mau? Pak kelem? Ya sudah pak, mohon maaf. Saya nggak bisa ngantar. Selesai. Jangan sesat. Paham ya? Allah ya Fadidi. Jangan ini, wah ini, hari maksiat ini, kerjai. Langsung. Atau, sana pak. Ah, belok kiri, terus. Ternyata God. Wah, itu mendolimi orang lain. Sebenarnya atau mendakwai dia, memberikan arahan kepada dia, atau sudah, jangan dipatuhi. Selesai. Maaf pak, gak bisa membantu. Bapak minta diantar ke tempat maksiat nih. Maaf pak. Ayo. Allahu ta'ala al-mustahab. Yang lain? Cukup baik. Astaghfirullah subhanahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafidhahu.